Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat dan taufiknya sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini tanpa adanya halangan. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah melewati beberapa hadis yang menyebutkan azab dari Allah Azza wa Jalla yang akan diturunkan ke muka bumi ini disebabkan perbuatan maksiat ataukah pelanggaran terhadap syariat seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, apabila manusia bakhil dengan dinar dan dirhamnya dan mereka berjual beli dengan cara ainah, kemudian mereka lebih memilih dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, binatang-binatang mereka, dan mereka meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah Azza wa Jalla akan turunkan kepada mereka sebuah bala, dan bala itu tidak akan diangkat sampai mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan bahwa jual beli ainah ini ada 4 macam. Nah, jual beli ainah ada 4 macam. Mungkin ada yang bisa menyebutkan satu saja, enggak apa-apa. Tempo juga. Langsung kontan tape. Jenis yang pertama dari jual beli ainah adalah si A menjual barang kepada si B dengan harga 100 ribu dengan cara tempo ataupun cicil. Kemudian sebelum si B ini lunas dalam membayarnya kepada si A, ternyata si A ini tadi membeli barang tersebut dari si B dengan kontan dengan harga yang lebih murah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang ingat? Akhi Cilacap. Nah, yang kedua adalah si A menjual barang kepada si B dengan secara kontan, misalkan 100 ribu kontan. Kemudian setelah itu si A membeli kembali barang tersebut dari si B dengan dicicil ataukah tempo dengan harga yang lebih mahal, lebih tinggi. Nah, kebalikan dari yang pertama tadi. Kemudian jenis yang ketiga. Nah, Mas Ambon, siapa namanya? Abdul Ghaffar ya? Siapa? Abdul Rahim. Ya Abdul Rahim, ingat? Gimana? Transaksi segitiga. Nah, si A butuh barang, enggak punya duit, akhirnya datang kepada si B. Minta tolong untuk diberikan belikan barang dari si C. Si C yang punya barang. Sehingga si B ini tadi membeli barang dari si C dengan harga tertentu yang kemudian dikasihkan untuk si A. Kemudian si A ini tadi membayar dengan cara dicicil kepada si B, bukan kepada si C. Transaksi segitiga. Dan ini yang berlaku, yang dipraktikkan pada sistem dealer-dealer di masa ini. Yang terakhir, yang ketiga, Mas Khalil ingat? Yang keempat, Afan. Dengan caca? Dengan cara hutang. Kadang-kadang apa terus? Terus, Seseorang yang senantiasa menjual barangnya dengan sistem ya dihutangkan, dicicil ataukah di tempo. Pembayarannya tidak pernah menjual barangnya dengan cara dikontankan. Kemudian kita lanjutkan, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa. وَذَكَرَ عَنْ مَالِكِ وَذُكِرَ عَنْ مَالِكِ إِبْنِ دِينَار. Ini sudah ya, bahwa dinukilkan dari Malik Ibn Dinar. Beliau mengatakan, aku membaca dalam Al-Hikmah bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku adalah Allah, aku Malikul Muluk, penguasa dari para raja. Hati-hati para raja berada di tanganku. Siapa saja yang taat kepadaku, aku akan menjadikan para raja menjadi rahmat atas orang tersebut. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, maka aku akan jadikan para raja atasnya, atas orang tersebut, sebagai nikmah, sebagai balasan jelek. Fala tusghilu anfusakum bisabbil muluk. Maka janganlah kalian menyibukkan diri-diri kalian dengan mencela para raja. Walakin tubu ilayya, akan tapi bertaubatlah kalian kepadaku. U'atifhum alaikum. Aku akan, atau niscaya aku akan menjadikan para raja itu lembut atas kalian. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim selanjutnya, Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa min marasilil hasan idza aradallahu biqaumin khairan ja'ala amrahum ila hulama'ihim wa fai'ahum 'inda samaha'ihim wa idza arada biqaumin sharran ja'ala amrahum ila sufaha'ihim wa fai'ahum 'inda bukhala'ihim. apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan atas suatu kaum, masyarakat, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan urusan mereka berada di bawah tanggung jawab orang-orang yang halim. Naam. Yang lemah lembut, yang penyayang. Naam. Wa fa'ahum 'inda samaha'ihim, dan Allah Ta'ala akan jadikan harta kekayaan mereka di sisi orang-orang yang berlapang dada. Naam, yang gampang. Wa idza arada biqaumin syarran, dan apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki kejelekan atas suatu masyarakat, suatu kaum, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan urusan mereka tanggung jawab ya dipegang oleh sufahaihim, orang-orang bodohnya mereka, orang-orang jahilnya mereka. Naam. Orang-orang yang lebih mementingkan keinginan mereka daripada rakyatnya. Wa fa'ahum 'inda bukhala'ihim, dan akan Allah Azza wa Jalla jadikan kekayaan mereka berada di tangan orang-orang yang bakhil. Naam, orang-orang yang pelit. Tayyib. Kalau seandainya riwayat ini benar, sahih, maka naam, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus senantiasa mohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan urusan kita di tangan orang-orang yang halim, yang penyayang, yang penyantun, dan harta kekayaan kita, harta yang melimpah itu di sisi orang-orang yang naam, dermawan, orang-orang yang lapang dada, yang pemurah. Tayyib. Kata beliau selanjutnya, wa dzakara al-imamu Ahmad wa ghairuhu an Qatadah. Imam Ahmad dan yang lainnya menyebutkan dari Qatadah bahwa beliau mengatakan, qala Musa, Nabi Musa alaihi salatu wasalam berdoa, ya Rabbi anta fis sama'i wa nahnu fil ardi. Ini Nabi Musa mengatakan gitu ya, bukan berdoa. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau berada di atas langit. Fis sama, yakni ala sama, di atas ketinggian, di atas langit. Nah, wala tamshu fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di atas bumi, di muka bumi. Jadi fi tidak kemudian senantiasa diartikan di dalam. Janganlah kalian berjalan di dalam bumi. Nah, karena kita kan jalannya di atas bumi, ya tidak di dalam bumi. Sehingga fi ini terkadang dimaknakan ala. Yani fis sama artinya ala sama, ala al-ulu. Ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau berada di atas. Ini di atas langit. Wa nahnu fil ardi, dan kami berada di bumi. Fama alamatu ghadabika min ridak. Maka apa tanda kemurkaanmu dari keridhaanmu? Tanda murkanya Allah Azza wa Jalla itu apa? Dan tanda ridhonya Allah Azza wa Jalla itu kayak apa? Ini kata Nabi Musa. Qala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, idza sta'maltu 'alaikum khiyarakum fahuwa alamatu ridha'i ankum. Apabila aku mengangkat untuk kalian pemimpin-pemimpin khiyarakum, yang terpilih, yang terbaik dari kalian. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla menjadikan para pemimpin itu ya orang-orang yang terbaik di antara kita, di antara kaum muslimin, fahuwa alamatu ridha'i ankum, maka itu sebagai tanda keridhaan Allah Azza wa Jalla atas kalian. Wa idza sta'maltu 'alaikum shirarakum fahuwa alamatu sakhati alaikum. Dan apabila aku menjadikan penguasa kalian, yang memimpin kalian adalah orang-orang yang paling jelek dari kalian, maka itu sebagai tanda kemurkaan Allah Azza wa Jalla atas kalian. Ini pun kalau seandainya riwayatnya benar, sahih, ya, maka berarti kita juga senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala menjadikan para pemimpin kita dari kalangan orang-orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana ya pada masa khalifah ya Al-Khulafa'ur Rasyidin dan juga generasi beberapa generasi setelahnya yang menjadi seorang pemimpin, yang menjadi seorang penguasa itu adalah terbaiknya dari umat ini. Yang pertama adalah Abu Bakar. Naam, yang jelas di antara kita sering mengetahui dan mendengarkan apa ataukah sejauh mana keutamaan dari Abu Bakar, yang kemudian setelah itu disusul oleh Umar bin Khattab. Juga kita tahu keutamaan Umar bin Khattab, yang kemudian setelahnya adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, yang mereka ya terbaiknya dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Baik. Dengan pula yang diangkat menjadi para hakim, ya, para gubernur dan semisalnya pada masa-masa generasi sahabat ataupun tabi'in yang diangkat juga dari kalangan terbaiknya kaum muslimin, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu agama. Nah, maka itu sebagai pertanda berdasarkan riwayat ini kalau sahih, sebagai pertanda bahwa Allah Azza wa Jalla merahmati dan ridha, memberikan kerelaannya, keridhaannya kepada kaum muslimin di masa itu. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya 'an al-Fudail Ibn 'Iyad qala awha Allahu ila ba'd al-anbiya idza 'asani man ya'rifuni sallattu 'alaihi man la ya'rifuni. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi, idza 'asani, apabila bermaksiat kepadaku, siapa bermaksiat? Man ya'rifuni, orang yang dia telah mengenalku, mengenal Allah Azza wa Jalla. Dia tahu syariat, dia tahu hukum, dia punya ilmu agama, tapi bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seperti itu kejadiannya, sallatu alaihi man la ya'rifuni, aku akan kuasakan pada orang tersebut seseorang yang tidak mengenalku, tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, naam, tidak melaksanakan syariat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini balasan ya dari Allah Azza wa Jalla ketika seseorang dia mengetahui hukum, dia mengetahui dan memiliki ilmu syar'i, namun dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan dibalas dengan yang lebih jelek, akan dikuasakan kepadanya orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkara yang tidak mungkin bisa kita bayangkan kalau seandainya penguasa itu dari kalangan orang-orang yang jauh dari ilmu agama, jauh dari yang namanya sholat, jauh dari yang namanya membaca Al-Quran, ya, yang tidak pernah mengenal Allah Azza wa Jalla, dari kalangan orang-orang komunis yang sekarang mulai menggeliat, ya, dari orang-orang kafir yang juga dari dulu berusaha. Naam, tidak bisa kita bayangkan. Naam, fa nasallallahu salamat wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para penguasa di negeri kita tercinta ini dari kalangan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara aidan min hadits Ibnu Umar yarfa'u. Kemudian Ibnu Abi Dunya juga menyebutkan dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan beliau menyandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah azza wa jalla bersumpah, la taqumu sa'atu hatta yab'atsallahu umara'a kadzibah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus para umara, para pemimpin, para penguasa yang kadzibah, pendusta. Ya. Para penguasa yang pendusta. Nah. Wa wuzara fajara. Para menteri, para na'am, pemimpin yang membantu para penguasa dalam melaksanakan roda pemerintahan, fajar, namun mereka pelaku maksiat, wa a'wanan khawana, dan para pegawai yang pengkhianat, tidak amanah. Wa'urafa zalama, dan para pemimpin, ya, para ketua, para pemimpin yang zalama, banyak melakukan kezaliman. Wa'qura'a fasaqah, dan para pembaca ataupun penghafal Al-Quran namun fasik, banyak na'am melakukan pelanggaran syariat, tidak sesuai dengan Al-Quran yang dia hafal ataupun yang dia baca. Simahum sima'ur ruhban, ciri-ciri mereka seperti ciri-cirinya rahib, ya, para pendeta. Nah, ataukah orang yang rajin ibadah dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, cirinya seperti mereka. Wa qulubuhum antannu minal jayf, namun kalbu-kalbu mereka lebih busuk daripada bangkai. Ahwa'uhum mukhtalifah, keinginan-keinginan mereka bercerai-berai, tidak bersatu, berselisih. Fayaftahu Allahu lahum fitnatan ghubara mudhlimah, sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan sebab mereka-mereka ini adanya fitnah, ujian, cobaan, malapetaka, ghubara mudhlimah, yang penuh dengan debu dan gelap. Ya, jadi kalau ada sinar kemudian banyak debu, ataukah dulu itu ada abu merapi, abu vulkanik, ya, maka sekalipun matahari tertutup dengan debu tersebut kelihatan gelap. Lah ini gelap ditambah ada debu, semakin gelap, semakin menjadikan seseorang bingung, entah kemana dia akan lari, entah kemana dia akan melangkah. Itulah ujian dan cobaan. Fayatahawakuna fiha, kemudian ketika terjadi musibah seperti tadi, mereka pun bingung di dalamnya menghadapi hal yang seperti tadi. Nah, para penguasanya pendusta, ya, pilih saya besok akan saya kasih aspal, enggak cuma tir, ya, tapi ternyata berdusta. pilih saya besok akan apa namanya kesehatan gratis tapi tetap bayar. Nah, pendusta. Kemudian para menterinya juga pelaku dosa, pegawainya juga pengkhianat, tidak amanah, ya untuk rakyat tapi masuk kantongnya sendiri. Nah, kemudian juga para pemimpin, para ketuanya juga zalim. Kemudian para pembaca Al-Quran dan penghafalnya juga seperti ruhban, rahib, ya seperti pendeta. Kalbu-kalbu mereka lebih busuk baunya daripada mayit, apa namanya, bangkai. Kemudian keinginan mereka tercerai-berai, tidak bersatu. Yang satu pengen ke sini, satu pengen ke sana, satu pengen seperti ini, satu pengen seperti yang itu. Ya akhirnya ya carut marut. Ya tidak ada kesatuan dan persatuan dalam kubu pemerintahan. Menjadikan rakyat yang menjadikan kaum muslimin ketika itu, menjadikan orang-orang yang hidup dan merasakan ya musibah ketika itu, mereka bingung bagikan malam yang penuh dengan debu. Ya, tidak cuman adanya sinar yang tertutup dengan debu, tapi gelap yang tertutup ditambah dengan adanya debu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Layangkutnal Islam arwatan arwatan hatta la yuqala la hatta la yuqala Allah Allah. Sungguh-sungguh Islam ini akan dihancurkan, akan dirusak sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit. Ya. Sedikit demi sedikit, perlahan, pelan-pelan, sampai tidak ada yang mengucapkan Allah Allah. Ya. Dan ini na'udzubillah mulai ada dan mulai terasa di na'am beberapa bulan terakhir ini dari pihak-pihak yang berusaha untuk menjadikan agama Islam ini rusak sedikit demi sedikit. Mulai dari membaca sholawat dengan lirik dan intonasinya seperti ya lagu-lagu gereja, bahkan sholawatan tapi yang menyanyikan adalah gerejanis, ya para pembawa lagu gereja, na'udzubillah. Nah, fa nasallallahu salamata wal afiyah. Dirusak agama Islam sedikit-sedikit sampai nanti tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Ya, sudah biasa ke gereja, sudah biasa mengucapkan haleluya, na'udzubillah. Belum lagi terkait dengan yang tidak beragama, tidak meyakini adanya penguasa, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dari komunis yang sekarang juga mulai ya bangkit. Nah, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat tadi, kalau benar riwayatnya, sungguh akan ada yang menghancurkan, merusak agama Islam ini sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai, sampai tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah. Naam. La ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian betul-betul memerintahkan perkara yang ma'ruf. Dan hendaklah kalian betul-betul mencegah, menahan dari yang namanya kemungkaran. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan la yusallitannallaha 'alaikum syirarakum. Ataukah Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan kuasakan atas kalian ya orang-orang yang paling jelek dari kalian. Nah, berarti kita harus amar ma'ruf nahi munkar sesuai nam dengan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih, kalau seandainya dia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan ucapan, ngiliki. Ya, aruf-aruf, negur. Fa'ilam tastati, fa'ilam yastati, kalau sebenarnya dia tidak mampu dengan ucapan, dengan menegur, ya dengan mengingatkan, maka hendaklah dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Nah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian terkait dengan amar ma'ruf, jelas ya banyak sekian ayat dan sekian hadis yang sering kita dengar, bahkan sudah kita hafal adanya perintah dan hasungan untuk kita memerintahkan, mendakwahkan yang namanya kebaikan, sekecil apapun dari kebaikan tersebut. Nah, kemudian beliau melanjutkan, setelah Allah Azza wa Jalla ancam, kalau kalian tidak mau untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Azza wa Jalla akan kuasakan kepada kalian orang yang paling jelek dari kalian. Kalau sudah seperti itu, fayasumunakum su'al adab, yang kemudian para penguasa yang jelek, bahkan yang paling terjelek dari kalian itu, akan menimpakan kepada kalian ya siksaan-siksaan yang paling jelek pula. Thumma yad'u khiyarukum, kemudian setelah terjadi hal yang seperti gambarkan tadi, seperti yang disampaikan tadi, orang-orang terbaik dari kalian pun akan berdoa, memohon, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Azza wa Jalla mengubah nasib mereka ketika itu, supaya Allah Subhanahu wa taala na'am mentakdirkan lengsernya penguasa-penguasa yang paling jelek tadi digantikan dengan yang terbaiknya. Namun fala yustajabu lahum, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang terbaiknya kalian. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian betul-betul memerintahkan perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, dan hendaklah kalian benar-benar mencegah, menghalangi, menahan dari yang namanya kemungkaran. Awala yab'atsanallahu 'alaikum man la yarhamu saghirakum wa la yuqir kabirakum. Ataukah sebaliknya Allah Azza wa Jalla akan ancam timpakan kepada kalian dengan betul-betul akan diutus atas kalian kepada kalian ya orang-orang yang tidak akan menyayangi yang kecil dan yang tidak memberikan penghormatan kepada yang besar. Nah, akan dikuasakan kepada mereka, akan dikuasakan kepada kaum muslimin, nah, para penguasa, para pemimpin, tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang besar. Yang kecil diinjek-injek, yang besar diutak-utak, kan itu ya. Nah, fana'udhu billahi min dalik, wa nasallallaha assalamat al-afiyah. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, wa fi mu'jam at-Tabrani wa ghairihi min hadith Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taffafa qaumun kailan wala bakhasu mizanan illa mana'ahumullahu azza wa jalla al-qatar. Tidaklah sebuah masyarakat yang mereka curang dalam menakar, wala bakhasu mizanan, dan tidak pula mereka curang dalam menimbang, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan halangi dari mereka al-qatar, air hujan. Nah, ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mutaffif, yang taffafa. Yaitu apabila mereka na'am minta membeli ya, ataukah minta suatu barang, maka dia ataukah mereka minta untuk timbangannya itu di apa namanya itu dipaskan ya, syukur-syukur ada lebihnya, ada angetannya, Demikian pula ketika mereka membeli dengan model ditimbang, takar maupun timbang, mereka minta supaya ya diangetkan syukur-syukur, ya dipaskan syukur-syukur, diangetkan ada lebihnya. Namun sebaliknya ketika mereka menjual, hendak memberikan kepada orang lain, ketika mereka menakar itu di apa namanya ya, ya dicurangi. Nah, tidak dengan takaran yang pas, apalagi dengan takaran yang anget, yang lebih, ada lebihnya. Ya, jadi ketika menakar dikurang-kurangi. Nah, kemudian ketika menimbang untuk orang lain, mereka juga menimbangnya itu ya tidak pas, apalagi ada lebihnya. Namun justru malah dikurang-kurangi timbangannya. 1 kilo kurang 6 sak jimpit misalkan. Nah, sak jimpit kalau 1 karung menjadi apa namanya itu 1 kilo lebih. Ketika terjadi seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla akan timpakan kepada mereka ya kemarau yang panjang, paceklik. Nah, tidak turun air hujan, pertanian kering, ladang tidak ada yang bisa ditanami, semuanya nah gagal dari pertanian. Nah, wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihim al-maut. Dan tidaklah nampak pada sebuah kaum perbuatan zina melainkan akan nampak pada mereka kematian. Yang banyak melakukan perzinaan ya, maka akan semakin banyak naam kematian di tengah-tengah mereka. Dan terjadi di zaman kita sekarang, bahkan sudah berapa tahun lamanya ada sebuah penyakit ya yang sampai sekarang ini belum didapatkan obatnya, penyembuhannya. Kalau sudah ada pun itu harganya sangat dan mahal sekali. Tayyib. Kalau seandainya sudah ada. Wa ma dhahara fi qaumin ar-riba illa sallatallahu alaihim al-junun. Dan tidaklah nampak terjadi di tengah masyarakat perbuatan riba, praktek jual beli dengan sistem riba. Naam. Dan juga tadi jual beli ainah, ini termasuk dari salah satu jual beli secara riba. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka al-junun, kegilaan. Ya wala alam yang dimaksud dengan penyakit kegilaan di sini. Nah, butuh lihat syarahnya. Wala dhahara fi qaumin al-qatlu yani yaqtulu ba'dhum ba'dha illa sallatallahu alaihim aduwwahum. Tidaklah nampak ya pembunuhan pada sebuah masyarakat, yakni seorang muslim yang satu membunuh muslim yang lainnya. Nah, apakah karena rebutan warisan, apakah karena rebutan pengikut, pilihan lurah, ataukah pilihan gubernur, presiden misalnya, satu muslim membunuh muslim yang lainnya. Ataupun dengan alasan-alasan yang lain yang menyebabkan terjadinya pembunuhan sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka ya yang berkuasa, yang menguasai mereka adalah musuh-musuh kaum muslimin. Ya. Karena kaum muslimin naam cekcok sendiri, perang sendiri, perang saudara, akhirnya musuhnya ini musuh kaum muslimin memanfaatkan situasi dan kondisi. Naam. Wala dhahara fi qaumin 'amalu qaumi Lut illa dhahara fihim al-khusaf. Dan tidaklah nampak terjadi di sebuah masyarakat perbuatan maksiat seperti yang pernah terjadi pada masa ya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, perbuatan liwat ya homoseksual, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka gerhana. Lah ini katanya ya baru sebatas katanya. Nah, karena tidak ada sesuatu, tidak seorang makhluk pun yang bisa menentukan dengan pasti 100% apa yang akan terjadi esok hari, apalagi 6, 2 hari dan 3 hari setelahnya. Nah, karena semua yang bisa menentukan, yang mentakdirkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Katanya, sekali lagi katanya, nanti tanggal 9 ya, bulan Maret ini akan terjadi gerhana. Kalau seandainya benar terjadi gerhana, maka mungkin saja itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sesuai dengan apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan di sini. Sudah semakin banyak di tengah masyarakat ya di muka bumi ini yang melakukan perbuatan seperti masyarakat negeri Sodom. Ya, melakukan perbuatan liwat. Dan ini juga termasuk di negara kita Indonesia ini yang mereka membuat ya persatuan dengan nama LGBT yang salah satu anggotanya adalah ini tadi perbuatan liwat. Nah, mereka sedang membuat makar bagaimana supaya di Indonesia ini perbuatan seperti itu dilegalkan, diresmikan, bahkan syukur-syukur dilindungi. Ya, KUA menikahkan laki-laki sama perjaka seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau seandainya besok terjadi gerhana, maka bisa jadi karena semakin banyaknya ataukah mulai banyaknya yang melakukan perbuatan liwat ataukah LGBT. Nah. Wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar illa lam turfa a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Dan tidaklah masyarakat mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar melainkan Allah melainkan amal-amal ibadah mereka tidak akan diangkat, yakni tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Walam yusma' du'a'uhum, dan tidak akan diterima, tidak akan didengar, tidak akan dikabulkan na'am doa-doa mereka. Ini semuanya na'am maksiat dan balasannya. Pelanggaran syariat beserta ancamannya. Kalau tidak jujur dalam menimbang maupun menakar, maka akan diancam dengan tidak diturunkan hujan. Kalau melakukan perzinaan, akan ditimpakan kepada mereka kematian. Ya, wabah kematian. Kalau semakin jelas terang-terangan praktek jual beli secara riba, akan ditimpakan kepada mereka penyakit kegilaan. Kalau terjadi pembunuhan sesama muslim, maka musuh-musuh Islam akan berkuasa kepada mereka. Dan kalau seandainya ada yang melakukan perbuatan Sodom, Sodomi, liwat, maka akan terjadi gerhana. Dan kalau seandainya tidak ada yang mau untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka amal-amal mereka tidak akan diterima dan doa-doa mereka tidak akan dikabulkan. Naam, wallahu a'lam bishawab. Fa nasallallahu salamatan wa afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.